Baik, bismillahirrahmanirrahim. Telah selesai daripada hukum yang pertama, yaitu nun sakinah atau tanwin, yang dihukumi sebagai izhar. Ma huwa sababul izhar? Apa itu sebab izhar? Kenapa nun, sukun atau tanwin dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah? Siapa yang ingat? Sudah disebutkan sebabul izhar. Bapsa. Tayyib. Karena berjauhannya makhraj antara nun sukun dan tanwin dengan keenam huruf izhar halqi. Ya. Maka sebab tabaud, sebab jauhnya ini yang tidak mewajibkan idgham, yang tidak mewajibkan ikhfa, sehingga dibaca izhar. Sebagaimana dikatakan oleh Abi Amr Ad-Dani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana penulisan nun sukun ketika menghadapi huruf-huruf izhar dalam mushaf? Seperti apa nun sukunnya? Tafadhal Ibrahim. Penulisan nun sukun yang menghadapi huruf izhar di dalam mushaf. Hah? Penulisannya yaitu ada di atas nun sukun kepala kambing. Hah? Kepala ha atau kho atau jin, kecil saja dia. Kalau penulisan tanwin dalam mushaf ketika menghadapi huruf izhar, bagaimana penulisannya? Begitu penulisannya, begitu. Baik, apa penulisannya? Dengan tarakub, bergandeng, ya. Bergandeng antara dhammatain, fathatain, kasratain. Tanya sudah kita sebutkan. Nun izhar dalam mushaf itu ada kepala ha kecil di atasnya, atau yang sejenisnya, jim dan kha. Adapun tanwin ditulis dengan bersusun, bertumpuk. Siapa yang hafal perkataan Imam Jazari rahimallahu taala tentang hukum izhar? Ibnu Uman sudah pernah menghafal. Saya yang masih ingat. Faiz Muhammad sudah sempat ya masuk dulu berapa bait itu. Ini cara mudah dalam menghafalkan huruf idhar, itu dengan menghafal perkataan Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimallahu ta'ala, atau dengan perkataan Imam Syekh Al-Jamzuri rahimallahu ta'ala dalam Tufatul Atfal, linnuni intaskunu litanwini arba ahkamin fakhud tabiini فالأول الإظهار قبل أحرفين للحاكي ست رتبت فلا تعرفين. Ini beliau sebutkan huruf-hurufnya. طيب قال رحمه الله تعالى الشيخ أحمد معبد الحكم الثاني من أحكام النون ساكنة وتنوين الإدغام. Hukum yang kedua dari nun sakinah ataupun tanwin yaitu idgham. Qala ma huwa al-idgham? Apakah yang dimaksud dengan idgham? Al-jawab, al-idgham lughatan idkhalu syai'in fi syai'in. Idgham secara bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Itu artinya. Seperti seseorang mengatakan adgamtul lijama fi famil farash, saya memasukkan lijam, besi yang dijadikan sebagai penahan ataupun tali ke dalam mulut kuda, fungsinya untuk mengekang. Tayyib. Ataupun ya, dia mengatakan adgamtu an-nuqud ila jaybi, maka maknanya adkhaltuhu, saya memasukkan uang ke dalam saku. Itu makna al-idgham, maknanya adalah al-idkhal, memasukkan. Kata beliau, ka idkhalil mushafi fil jaybi, seperti memasukkan mushaf ke dalam saku, itu disebut idgham secara bahasa. Au idkhali sayfi fi qirabihi, atau memasukkan pedang ke dalam sarungnya, itu disebut idgham secara bahasa, yang artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Wastilahan, adapun secara istilah, bagaimana ta'alluq baina ma'na al-lughawi wa ma'na al-istilah? Kata beliau, iltiqa'u harfin sakinin bi harfin mutaharrikin, bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharakat. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada, yang mana setelah itu berubah kedua huruf yang bertemu ini menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya. Dua huruf yang bertemu, yang satu sukun, yang kedua berharakat, maka berubah menjadi satu huruf yang bertasydid. Karena tasydid sudah kita katakan apa tasydid? Ibarah an harfain al-awwalu sakin wa thani mutaharrik, yang mana tasydid adalah ungkapan dari dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Bisa difahami makna idgham secara istilah tajwid, iltiqa'u harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahida musyaddada, jadi satu huruf. Jadi contohnya, contohnya itu an dengan ma, an dengan ma, bertemu antara nun sukun dengan mim. Tayyib. Maka setelah bertemu dua huruf, yang satu sukun, yang kedua berharokat, berubah menjadi satu huruf yang bertasydid sehingga dibaca amma, atau dihilangkan alifnya amma, ya, amma atau amma, ya, berubah menjadi satu huruf. Atau dalam ayat yang lain, dalam kalimat yudrik dengan kum, nah, bertemu antara kaf yang sukun dengan kaf yang berharokat, kemudian menjadi satu huruf yang bertasydid, jadi yudrik kumul maut, yudrik kumul maut. Qala rahimallahu ta'ala, kam adadu hurufil idwami wa mahiya, ada berapa jumlah huruf idgham dan apa saja? Al-jawab, adadu hurufil idghami sittatu ahrufin faqat. Jumlah huruf idgham ada 6 saja. Wahia, ke-6 tersebut, al-ya, wal-ra, wal-mim, wal-lam, wal-wau, wal-nun. وهي مجموعة في كلمة يرملون. Keenam huruf ini dikumpulkan dalam kata yarmulun. Yarmulun itu yarmul yang dilakukan oleh seorang yang tawaf. Yarmuluna fi thalathah wa yamshi fil baqi. Lari-lari kecil. Tayyib. Maksudnya apa? Lari, gerakan cepat yang berdekatan antara lutut dengan lututnya, kaki satu dengan kaki yang lainnya. Itu namanya apa? Ramal. Berbeda dengan yang lainnya, karena ada lari yang dianggap apa? Berjauhan kakinya ke depan. Tanya. Jadi mudah cara menghafal huruf idgham terkumpul dalam kata yarmulun. Qala hal lil idghami aqsamun, apakah idgham memiliki pembagian atau apakah idgham ada pembagiannya? Jawab, na'am. Iya, bahwasanya idgham ada pembagiannya. Yanqasimul idghamu ila qismaini wa huma, dan idgham terbagi menjadi dua bagian. Yang keduanya, pertama idghamun bigunnatin, idgham yang memakai gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah. Walahu arba'atu hurufin minas sittah, maka idgham yang disertai dengan gunnah ada 4 huruf dari yang 6 tadi. Ya, jadi yang 6 yarmulun dikurangi huruf idgham bigunnah 4 yang dikumpulkan dalam kata yanmu, yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan yang kedua idghamun bighairi gunnah, idgham yang tanpa disertai dengan gunnah. Walahu harfan, dan memiliki 2 huruf. Gunnah yang sudah kita bahas, itu yang keluar dari batang hidung. Ini tidak disertai dengan suara yang keluar dari batang hidung, atau dengan suara ataupun nafas yang keluar dari batang hidung. Jadi idgham terbagi menjadi dua. Idgham bigunnah hurufnya empat, yanmu. Dan juga idgham bighairi gunnah hurufnya dua, lam dengan ra. Kemudian beliau rinci, al-qismul awwalu minal idgham, al-idghamu bigunnatin. Bagian yang pertama, pembahasan yang pertama daripada idgham, yaitu idgham bigunnah, idgham yang disertai dengan gunnah, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua disertai dengan gunnah, yaitu suara yang keluar dari hidung. Ma hiya huruful idghami bigunnatin, apa sajakah yang termasuk huruf-huruf idgham bigunnah? Jawab arba'atun, ada empat. Wahia al-ya'u wal-nun wal-mim wal-waw. Wahia majmu'atun fi kalimati yanmu, dan keempat huruf ini terkumpul dalam kata yanmu, nama yanmu, berkembang, tumbuh. Wahadal idghamu yusamma idghaman naqisa, dan idgham ini, idgham ini, idgham apa maksudnya? Idgham bigunnah. Ya. Idgham ini, idgham bigunnah, dinamakan sebagai idgham naqis. Kenapa dikatakan idgham naqis? Lidhahabil harfi wa baqa'is sifati. Dikarenakan hilang hurufnya dan masih tersisa sifatnya. Ya. Jadi hurufnya hilang. Huruf apa yang hilang di sini? Nun dan tanwin. Yang hilang adalah huruf nun dan tanwin, tetapi masih ada sifatnya. Apa sifatnya? Gunnah. Hurufnya hilang, nun dan tanwinnya, tetapi masih sisa sifatnya, yaitu gunnah yang keluar dari batang hidung. Kemudian apa sebabnya terjadi idgham bigunnah atau idgham bighairi gunnah atau idgham bila gunnah? Sebabnya yaitu karena tamatsul. Sebabnya dikarenakan tamatsul, ada kesamaan. Di mana adanya kesamaan? Ketika nun sukun atau tanwin menghadapi nun, itu tamatsul. Yang namanya tamatsul, ittahada sifatan wa makhraja, satu sifat satu makhraj, satu tempat keluar satu sifat, maka itu disebut tamatsul. Sehingga jikalau keluar dari tempat yang sama sifatnya sama, maka disebut tamatsul. Dan inilah ya ta'atta, tidak datang, tidak mungkin kecuali dari huruf yang sama, yaitu nun dengan nun. Maka tatkala nun sukun menghadapi nun atau tanwin menghadapi nun, sebab idghamnya dikarenakan tamatsul, satu makhraj dan juga satu sifat. Adapun yang lainnya dikarenakan karena tajanus ataupun taqarub. Tajanus yaitu satu makhraj beda sifat, satu makhraj tapi beda sifat. Ataupun karena taqarub, berdekatan, seperti nun dengan lam dan ra, demikian pula ya, itu semua karena taqarub, berdekatan. Tayyib. wa ilaikal amtsilata, dan engkau bisa mengambil contoh di sini tentang keempat huruf idgham bi gunnah. Sebelumnya penulisan nun sukun yang menghadapi huruf-huruf idgham bi gunnah, atau nama lainnya apa? Nama lainnya idgham bi gunnah, idgham naqis. Penulisan nun sukun idgham bi gunnah atau idgham naqis di dalam mushaf dibiarkan begitu saja tanpa ada harokat, kosong ya. Jadi di atas nunnya kosongan. Kemudian huruf idgham yang setelahnya tanpa adanya tasydid. Tanpa adanya tasydid. Untuk apa fungsinya? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya nun ya, sebagaimana fungsi dalam kita mengetahui sifat kemarin ya. Fungsinya untuk mengetahui apakah huruf tersebut layak diidghamkan secara sempurna atau tidak. Ya. Sehingga di sini pun menunjukkan pada kita supaya nun tidak diidghamkan secara sempurna ke dalam huruf idgham yang ada di depannya, yang termasuk idgham naqis atau idgham bi gunnah. Sehingga tatkala antum melihat di dalam mushaf nun yang kosongan dan di hadapannya huruf yang empat tidak memakai tasydid, maka dikatakan huruf atau hukumnya idgham naqis atau idgham bi gunnah. Adapun tanwin di dalam mushaf ketika menghadapi huruf yang empat dari idgham bi gunnah atau idgham naqis ditulis secara berurutan, tidak bergandeng, tapi secara berurutan, artinya sejajar ya. Tidak bergandeng seperti idhar ya, numpuk, tetapi beriringan. Baik, kita contohkan di sini. Nunnya apa? Kosongan saja, tidak ada kepala ha, jadi kosongkan. Demikian pula huruf yang di depannya, baik itu ya atau nun atau mim ataupun wau, dikecualikan dua, yaitu nun dan mim. Tetapi ketika menghadapi ya dan wau, maka ya dan wau-nya tidak memakai tasydid. Seperti ini ya. Mayyakul, di atas ya hanya fathah saja, atau di atas waw hanya fathah saja. Itu khusus ketika menghadapi ya dan waw, maka tanpa memakai tasydid, supaya menerangkan kepada kita bahwa nun masih memiliki sifat tidak hilang dengan utuh. Tanwin. Adapun tanwin ditulis dengan berurutan, beriringan, seperti barqui yang ditulis di sini keliru, menyelisihi penulisan dalam mushaf, sehingga antum bisa merujuk kepada mushaf ya Utsmani. Bahwasanya penulisan dhammahnya secara berurutan, beriringan. Dua kali. Fathahnya pun beriringan dua kali. Tidak numpuk seperti dalam idhar. Kasrahnya pun sama, beriringan dua kali. Tidak bertumpuk. Nanti bisa diperiksa di rumah, dilihat ke mushaf-mushaf yang sesuai dengan penulisan Utsmani. Taib. Untuk mushaf Saudi gampangannya, ya mushaf Indonesia. Maka kita tulis dengan kaidah ini. Contohnya itu dalam pertama menghadapi ya, nun sukun menghadapi ya atau tanwin menghadapi ya, dan minimalnya yaitu dua harokat, dibaca dengan dua harokat, ditahan dengan memakai gunnah dua harokat. Yang pertama di sini apa contohnya menghadapi ya, may yaqul, ditahan sifatnya dua harakat. Demikian pula tanwin, barqun yaj'alun. Di sini ada penulisan tasydid di atas ya, maka ini keliru, menyelisihi kaidah penulisan mushaf. Tetapi apa, ketika menghadapi ya dan waw tidak ditulis tasydid di atasnya. Tasydid hanya ditulis khusus di atas nun dan mim, dan juga nanti di atas lam dan ra, yang disebut sebagai idgham kamil. Difahami. Ditahan dua harokat. Kita baca contoh ya. Ditahan dengan dua harokat. Nusukun huruf ya atau tanwin huruf ya dan yang lainnya. Yang pertama, may yaqul. Tafadhalu. Barqun yaj'alun. Sehingga ditahan dulu, jangan semata-mata diidghamkan, dimasukkan. May yaqulu barqun yaj'alun. Tapi ditahan dua harakat. Kemudian menghadapi nun, min ni'mah yawma idzin na'imah. Menghadapi mim, mimma lillah. Lu'lu'an mansura. Menghadapi waw, miwal, walikulli wijhah. Tapi yang lainnya bisa antum pelajari di rumah dalam menemukan keempat huruf ini, ya, nun sukun atau tanwin. Di hadapannya ada salah satu dari empat huruf ini, ya, nun, mim, waw. Maka ditahan dua harokat. Adapun ketika menghadapi nun ataupun mim, ya, nun sukun atau tanwin menghadapi nun dan mim, maka ditulis di atas nun dan mimnya tasydid. Ditulis di atas nun dan mimnya tasydid. Ya, itu untuk menjelaskan bahwasanya apa, kamil. Sehingga ketika nun sukun atau tanwin menghadapi nun dan mim disebut idgham kamil bi gunnah. Ya. Ada idgham kamil bi ghairi gunnah, ada idgham kamil bi gunnah. Itu menurut sebagian para ulama yang lain. Sehingga dalam idgham bi gunnah terbagi dua. Ada idgham naqis bi gunnah dan juga ada idgham kamil bi gunnah. Idgham naqis kapan? Idgham naqis terjadi ketika nun sukun atau tanwin menghadapi nun, menghadapi waw atau ya. Itu naqis. Tetapi apa? Masih memakai gunnah. Demikian pula ada idgham kamil, tetapi memakai gunnah ketika nun sukun menghadapi mim atau nun. Sehingga masuk dengan sempurna nun atau tanwin ke dalam nun yang ada di hadapannya atau mim. Seperti antum lihat di situ yauma idzin masuk pada nun yang kedua. Tanwin masuk pada nun. Atau lu'lu'am atau min ni'mah kamil kepada nun yang kedua. Tetapi masih memakai gunnah.